Al Bima buka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala syari rahimahullahu ta'ala, faman idda'a an-nubuwata aw idda'iyat lahu an-nubuwatu wa man ittaba'ahum fakulluhum kafaratun wa qad qatalahum al-muslimuna wa kaffaruhu wa kaffaruhum wa akhiru man idda'a an-nubuwata fil waqti al-hadiri al-qadiyani al-bakistani alladhi idda'a an-nubuwata lahu atba'uhu alladhi idda'a nubuwata, berhenti di situ. Lahu atba'uhu al-qadiyatiyata al-qadiyaniyatu wa yusammauna bil ahmadiyati nisbatan ilal ilasmihi li annasmahu ahmadul qadiyani wa qad kaffarahu al ulama'u wa taraduhu minal biladi al islamiyati wa kaffaru atba'ahu li anna hadha takdhibun lillahi wa li rasulihi wa takfiruhum bi ijma'il muslimina lam yukhalif fi hadha ahadun fala budda lil muslimi an ya'taqida annahu alayhi salatu wassalamu khatamul anbiya'i wal mursalin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut, masih dari keterangan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya. Ya, kata Syekh Shalil Fauzan, "Faman idda'a nubuwata ya awid du'iyat lahu an-nubuwatu wa man ittaba'ahum fakulluhum kafaratun." Maka barang siapa yang mengaku nabi ya atau uddu'iyat ya atau dia diklaim sebagai nabi ya. Ya, wa man ittaba'ahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka yang mengaku nabi atau yang diklaim sebagai nabi diikuti, fakulluhum kafaratun, maka mereka kafir. Ya, wajib bagi setiap muslim untuk mengkafirkan sesiapa saja yang mengaku sebagai nabi atau diklaim sebagai nabi. Ya, mengaku sebagai nabi maka dia kafir. Dan enggak boleh ada keraguan sedikit pun ya, disanubari kaum muslimin. Apalagi dengan dalih kebebasan berpendapat. Siapa yang menyatakan demikian, kayak kemarin tuh, udah berikan aja kelegalan bagi Ahmadiyah, maka mereka juga sama kafir. Wa qad qatalahum al-muslimuna wa kaffaruhum. Kaum muslimun telah memerangi orang-orang seperti ini yang mengaku nabi. Dan kaum muslimin mengkafirkan mereka. Wa akhiru man idda'a an-nubuwata fil waqtil hadir, dan yang paling terakhir di zaman sekarang yang mengaku nabi adalah al-Qadiani al-Bakistani alladzi da'a an-nubuwata, yang mengklaim sebagai nabi. Namun ini ya yang terkenal ya, adapun di Indonesia enggak terkenal banyak kan. Semisal Lia Edan, Mirza Gul, apa namanya? Si Musaddek ya. Mereka orang-orang kafir semua. Ya. Lahu atba'uhu al-Qadiyaniyah. Mereka punya pengikut, si apa, si Mirza Ghulam Ahmad ini punya pengikut al-Qadiyani al-Pakistani, ini orang Pakistan. Ya. Namanya Qadiyaniyah. Usammaunahu bil Ahmadiyah. Mereka dinamakan pula Ahmadiyah nisbatan ila ismihi. Nisbat kepada ya nama nabi palsu tadi, Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ini kafir. Dia mengaku nabi. Dan dia pernah bermubahalah ya, dengan ulama yang ada di Pakistan sana. Ya, sanaullah al-Hanafi. Ya, siapa yang berdusta hasil mubahalahnya dia akan mati duluan, mati celaka. Ya, dan ternyata Mirza Ghulam Ahmad mati menderita, sakit, yang dia BAB, BAK di tempat tidur dia. Sampai dia mati dalam keadaan hina, penuh dengan tinja dia sendiri. Ya, sedangkan ya, ulama tadi yang bermubahalah dengan beliau hidup masih 40 tahun, sampai 40 tahun kemudian baru Allah wafatkan. Ya. Li'anna ismahu Ahmad Al-Qadani Al-Qadiani, karena namanya Ahmad Al-Qadiani. Pengikutnya banyak bahkan di Indonesia ini. Waqad kafaruhul ulama, para ulama telah mengkafirkannya. Wa taraduhu min biladil islamiyah. Ya. Dan para ulama telah mengusirnya dari negeri-negeri Islam. Wa kaffaru atba'ahu, dan mengkafirkan pengikutnya. Li'anna hadza takdzibun lillahi wa lirasulih, karena ini berarti pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Rasul sudah katakan, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Ini bilang ada. Wa takfiruhum bi ijma'il muslimin, dan pengkafiran mereka itu berdasarkan ijma' kaum muslimin. Lam yukhalif fi hadza ahadun, enggak ada yang menyelisih satu orang pun dari kalangan kaum muslimin. Falabudda lil muslimi ay ya'taqida annahu alaihi salatu wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Maka haruslah seorang muslim dimesti meyakini bahwa beliau alaihi salatu wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Ya. Dan Ahmadiyah itu punya kantong-kantong basis-basis pengikut yang banyak. Dulu waktu saya masih di jamaah tabligh, saya pernah khuruj di daerah Wonosobo, perkampungan dekat arah Dieng, namanya Kampung Lengkong. Ada Lengkong Lor, ada Lengkong ini, Lengkong itu, pegunungan. Ya, saya jauh lah, saya masukin rumah-rumah orang itu. Semua rumah-rumah orang itu ada foto Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Bahkan saya pernah ceramah bayan maghrib, dulu istilahnya kalau gitu, bayan maghrib, dan teman-teman saya pada kabur ninggalin saya waktu itu. Kenapa? Karena saya ngomong, karena polosnya bantah mereka. Ya, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman saya kabur semua. Ini wallahi, demi Allah. Ya. Dan orang-orang melotot di masjid semua. Karena dulu darah muda, saya enggak takut, bodo amat, mati-mati deh sekalian. Ya, dulu kan. Dan alhamdulillah selamat juga. Ya. Selamat juga. Itu ya, salah satu peristiwa paling mengerikan sebenarnya dalam hidup. Karena kalau mereka ngamuk, kelar udah di kampung orang lagi. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Baik, berikutnya sekarang wa imamul atqiya, dan dia adalah ya imamnya orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fik. Baik, تفضل dibaca sini. Ya, Fakhruddin, baca Fakhruddin. ثم قال الشاعري رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء يعني القدوة الوحيدة لأتقياء الذين يتقون الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدى به إن كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أما من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به سيد المرسلين هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن جعل رسولها سيد الرسل وسيد معناها المقدم والإمام فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وإمامهم ومقدمهم وحبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة لأنه لا يكفي قوله habibun bal huwa khalilur rabbil alamin wal khullatu afdalu min mutlaqil mahabbati fal mahabbatu darajatun a'laha al khullatu wa hiya khalisul mahabbati wa lam tahsul hadhil martabatu illa lithnaini min al khalqi ibrahima alaihi salatu wassalamu wattakhadallahu ibrahima khalila wan nabina alaihi salatu wassalamu faqad akhbara bidzalika faqala innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalilan fala yuqalu habibullahi lianna hadha yasluhu likulli mu'minin fala yakunu linnabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha mizatun amal khullatu fala ahada yalhaquhu fiha. Baik. Imamul Adkiya, beliau adalah imamnya orang-orang bertakwa, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi. Syekh Al-Fauzan menjelaskan maksudnya apa, yakni al-qudwatul wahidah, hanya suri tauladan satu-satunya. Lil Adkiya, bagi karangan orang-orang bertakwa, alladzina yattaquna Allah azza wajalla, yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ya. Maka beliau adalah imamnya orang bertakwa. Orang bertakwa itulah waliullah. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Imamnya para wali adalah Rasulullah SAW. Imamnya orang bertakwa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh telah ada suri pada sosok Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik bagi orang-orang mengharapkan ya rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Amma ghairu nabi, adapun selain nabi, fayuqtada bihi, dia diteladani, in kana yaqtadi bin nabi, jika dia meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man khalafa rasul, adapun orang yang menyelisih rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yajuz al-iqtida'u bih, enggak boleh dijadikan suri tauladan. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian. Fala tariqa ila Allah illa bittiba'ir rasul, maka tidak ada jalan menuju Allah ya kecuali dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam wal iqtida'i bih, dan ya meneladani beliau. Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, yang beliau adalah sayyidul mursalin, sayyidnya para rasul. Ya, huwa alaihi salatu wasalam sayyidu wali Adam. Beliau adalah sayyidnya, penghulunya anak Adam. Sebagaimana beliau bersabdakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulunya anak Adam dan aku tidak, dan tidak ada kebanggaan di situ. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, ana sayyidul qaumi yaumal qiyamati. Ya. Aku adalah ya penghulunya semua kaum pada hari kiamat. Ya. Baik. Maka boleh kata para ulama ketika berselawat melafadzkan sayyid kepada beliau. Karena beliau yang menyatakan, ana sayyidu wali Adam wala fakhra, ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Na'am barakallahu fiik. Ya. Akhbara al-ummat, beliau mengabarkan pada umat bidzalika, akan hal ini ya, bahwa beliau adalah sayyidnya anak Adam, mimba bisyukri lillah. Ya. Ini karena bersyukur akan nikmat Allah azza wajalla, litaskura al-ummatu, agar umat ini bersyukur rabbaha, kepada rabb umat ini azza wajalla, ala hadhihi ni'mah, akan nikmat ini. Nikmat apa? An ja'ala rasulaha sayyida ar-rusul. Itu karena Allah menjadikan ya rasul umat ini sebagai penghulunya para rasul. Ya, sebagai penghulunya seluruh umat. Ya. Jadi umat ini harus bangga, harus bersyukur karena nabinya adalah pemimpin para nabi. Ya, sayyidu makna sayyidun maknanya apa? Al-muqaddam. Ya, yang didahulukan. Al-imam maknanya, fahuwa abdalur rasul, beliau adalah rasul yang paling afdal. alaihi salatu wassalam. Wa imamuhum wa muqaddamuhum, imamnya para rasul. Ya. Imamnya para rasul dan yang terdepan di antara mereka, wa muqaddamuhum. Ya, kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau adalah Habibur Rabbil Alamin, kekasih Rabbul Alamin. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi al-ibaratu fiha mu'akhadatun. Namun ungkapan ini, ya, ini masih mengandung kritikan, ya. Li'annahu la yakfi qawlu habibun, karena enggak cukup untuk Nabi Habib. Bal huwa khalilu Rabbil Alamin, bahkan beliau adalah khalil, khalil Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana beliau nyatakan sendiri, Inna Allah attakhadani khalilan, Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Wal khullah afdalu min mutlaqin mahabbah, dan kalimat khullah itu lebih, ya, lebih afdal daripada cinta secara mutlak. Mahabbah, yang namanya mahabbah, cinta, yang dicintai namanya kekasih, habib, darajatun, itu memiliki derajat, tingkatan-tingkatan. A'laha, yang paling tinggi, al-khullatu. Ya. Wahia khalisatul mahabbah. Kecintaan yang paling tulus. Artinya kalau Nabi SAW sudah punya khullah, enggak ada khullah yang lain. Yang paling dicintai, enggak ada yang lain. Makanya beliau menyatakan, ya, walau kuntu takhadu, ya, khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan orang lain ada selain Allah khalil, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar, kekasih beliau, sebagai khalil. Namun karena enggak boleh ada dua khalil pada sosok makhluk, maka Nabi hanya menjadikan Allah sebagai khalil. Allah telah menjadikan Nabi sebagai khalil, dan itulah, enggak ada lagi. Ya, jadi yang tepat beliau adalah Khalilullah, bukan Habibullah. Ya. Baik. Walam tahsul hadhil martabah, dan martabah tingkatan khullah ini enggak didapatkan illa lisnain minal khalqi, kecuali dua makhluk aja. Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah, wa takhadallahu Ibrahim khalila, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, wa nabiyana, ya, wa nabiyina, dan nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, faqad akhbara bidzalik, beliau mengabarkan akan hal ini, innallaha takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Ya. Sungguh Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Ya. Dalam berat yang lain, lattakhadtu ibna abi Quhafah khalilan. Ya. Seandainya aku menjadikan, ya, ada khalil dari penduduk bumi ini, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar, dan yang lain Ibnu Abu Quhafah, ya, Abu Bakar sendiri. Ya. Taib, walakinna sahibakum khalilullah. Namun teman kalian ini, yaitu beliau, adalah khalilullah. Artinya enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fala yuqal Habibullah, maka enggak tepat dikatakan beliau adalah Habibullah. Li'anna hadza yasluhu li kulli mu'min, karena kalimat Habibullah ya layak aja untuk setiap mukmin. Ya. Fukul mana lagi tadi? Fala yakunu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadza maizatin. Ya. Maka ya, yang ini enggak tepat maizah ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nilai seperti ini enggak tepat penggunaan kata tersebut. Ammal khullatu fala ahada yalhaquhu fiha. Ya, adapun khullah, maka enggak ada seorang pun yang yang dapat meraihnya. Ya, kecuali dua orang tadi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi ma assalatu wassalam. Ya. Tsumma qala al-Imam Abu Ja'far, wa qulu da'wan nubuwwati ba'dahu faghiyun wa hawa. Faghiyun wa hawa. Maka semua klaim kenabian setelah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu. Ya. Padahal di baca sini Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih rahimallahu ta'ala hada sabaqun fi ma'nan hada sabaqa fi ma'nan annahu khatamun fi ma'na mudhaf nanti annahunya tadi jumlah itunya mudhaf ilaih. Naam hada sabaqa fi ma'na annahu khatamun nabiyyina fa qullu da'wa lin-nubuwati ba'dahu fa batilatun wa kufrun li'annahu la ya'ti ba'da nabiyyina alaihi salatu wassalamu nabiyyun wa Isa alaihi salatu wassalamu lamma yanzilu akhiruz zamani fa innahu la ya'ti ala annahu nabiyyun wa rasulun aw ya'ti bi syari'atin jadidatin innama ya'ti ala annahu mujaddidun li dini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muttabi'un li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syari'atil islamiyyati. Tayyib. Ya. Hada sabaqa fi ma'nahu annahu khatamun nabiyyin. Ini ya telah berlalu ya secara makna bahwa beliau adalah penutup para nabi. Faqulu da'walin nubuwati ba'dahu, maka setiap klaim pengakuan kenabian setelah beliau maka itu adalah kebatilan wa kufrun dan kekufuran. Liannahu la ya'ti ba'da nabina, karena enggak ada yang datang setelah nabi kita alaihi salatu wasallam nabiyun, enggak ada seorang nabi pun. Isa alaihi salam lamma yanzilu akhir zaman, tatkala beliau turun di akhir zaman sekalipun, fa innahu la ya'ti ala annahu nabiyyun wa rasul. Beliau enggak datang sebagai nabi dan atau rasul. Au ya'ti bi syari'atin jadidatin, atau beliau datang dengan membawa syariat yang baru. Innama ya'ti ala annahu mujaddidun. Beliau datang hanya sebagai mujaddid, pembaharu yang akan membunuh dajjal di dinillah, karena agama saat itu sedang dirusak oleh dajjal. Beliau pembaharu aja agama Allah, agama Rasulullah SAW. Muttabi'un li Rasulillah, beliau mengikuti syariat Rasulullah SAW. Salatnya salat dengan syariat Nabi. Wa yahkumu bi syari'atil islamiyah. Dan beliau pun berhukum dengan syariat Islam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Baik, kemudian qala al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi wa huwa al-mab'uts ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuril diya wad diya. Ya, kata Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, dan beliau mab'uts. Ya, diutus ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara, kepada seluruh jin dan manusia secara umum. Bil haq, dengan membawa kebenaran, wal huda, membawa hidayah, wa bin nur, membawa cahaya, wad diya, dan sinar yang terang benderang. Ya, baca lagi dikit Rizki. Summa qala syarih wa kadzalika hada ma yajibu i'tiqaduhu fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhfi an na'taqida annahu rasulullah faqat bal annahu rasulun ila an-nasi 'ammatun bal ummatan 'ammatan bal ila al-jinni wal insi. Qala subhanahu wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Wa qala lahu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Farrisalatuhu ilan nasi ammatun. Ammatan. Farrisalatuhu ilan nasi ammatan. Wa hada min khasaisihi alaihi salatu wassalamu. Fahuwa rasulun lin nasi ammatan. Wa wajabat ta'atuhu ala jami'il khalqi. Arabihim wa ajamihim wa aswadihim wa abyadihim wa insihim wa jinnihim. Taib hasbuk. Ya. Nah, masuk ke mujahid ntar. Wa kadzalika ma yajibu i'tiqaduhu fin nabi. Ya. Seperti itulah. Demikianlah itu yang wajib diyakini pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakfi an na'taqida annahu rasulullah faqat, enggak cukup kita yakini beliau adalah utusan Allah semata. utusan Allah saja. Bal huwa bal annahu rasulun ilan nasi amatan. Harus kita yakini beliau adalah rasul untuk segenap manusia. Ini penting agar nanti kita pahami bahwa kalau ada yang mengklaim, oh saya enggak ikut syariat Nabi Muhammad, saya kayak Khidir, saya sudah hakikat ma'rifat. Nah, kita yakini orang tersebut kufur. Makanya diantara pembatal keislaman ialah meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa. Ya, nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Karena Nabi yub'as ila qaumihi khasatan. Wa bu'istu ila nasi ammatan. Para nabi dahulu diutus untuk kaumnya, khusus kaumnya aja. Nabi Musa ya untuk Bani Israel. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia semua. Bahkan beliau menyatakan bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus kepada setiap bangsa kulit merah dan kulit hitam. Semua umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada sedikit pun pengecualian. Paham enggak sini? Ya, muslih pecinya kenapa itu? Benangnya copot semua. Ah. Oh, model baru begitu ya. Ya. Ya, bal ilal jinni wal ins, bahkan beliau diutus kepada jin dan manusia semua. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Wa qalalah ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Beliau berfirman kepada Nabi. Ya. Allah berfirman pada Nabi. Qul, katakan wahai Nabi, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'ah. Aku adalah rasul untuk alqulah utusan Allah untuk kalian semua. Farisalatuhu, maka risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nasi ammatan, kepada seluruh manusia secara umum, pada seluruh jin. Hadza min khasaisihi. Ini termasuk di antara kekhususan beliau alaihi salatu wasallam. Fa huwa rasulun lin nasi ammatan, beliau adalah rasul Allah untuk seluruh manusia semuanya. Wajibat taatuhu ala jami'il khalqi. Arabihim wa ajamihim, seluruh makhluk wajib mentaati beliau, orang Arab maupun non Arab. Aswadihim wa abiyadihim, kulit hitam kulit putih. Insihim wa jinnihim, manusianya maupun jinnya. Ya, bu'istu ila kulli ahmara wa aswada, kata Nabi. Aku diutus kepada segenap kulit merah, kulit putih, kulit hitam. Semuanya adalah umat Nabi. Semuanya wajib mengikuti, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak berlaku lagi tuh orang-orang kafir yang sok gegayaan, hakikat ma'rifat. Mereka kafir murtad kalau keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus baca Mujahid. Qala Syarih rahimahullah taala, fa kullu man balaghathu da'watur rasulis alaihi salatu wassalamu wajib an yuti'ahu wa an yitba'ahu yattabi'ahu. Taib. Fa kullu man balaghathu da'watur rasul, maka siapa saja yang dakwah rasul telah sampai kepadanya, maka wajib bagi dia mentaatinya, mengikuti beliau. Terus, faman aqarra annahu rasulullah lil arabi khasatan kama yaqulu yaquluhu ta'ifatun minan nasara annahu rasulullah lil arabi khasatan wa yunkiruna nubuwwatahu li ghairihim fa hadha kufrun billahi azza wa jalla wa takdzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi fa Allahu yaqulu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira wa yaqulu subhanahu tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira fa risalatuhu 'alamiyatun. Tayyib. Ya, faman aqarra annahu rasulullah lil arab khassatan, siapa yang menetapkan bahwa beliau adalah rasul Allah untuk orang Arab saja, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok orang-orang Nasrani, beliau adalah Rasulullah untuk orang Arab saja. Wa yunkiruna nubuwwatahu li ghairihim, dan mereka mengingkari kenabian beliau untuk selain orang-orang Arab, maka inilah kekufuran pada Allah, pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Allah yang berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan kepada umat, sebuah umat manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Tabarakalladzi, maha suci bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hamba-Nya agar dia menjadi peringatan pada seluruh alam ini, jin dan manusia. Ya. Maka risalah Nabi alamiyatun. Wah, ini alamiyah ke seluruh alam. Puri-puri alam kalau kata orang India. Puri-puri alam. Ya. Baik. Lanjut Mujahid. Wa qala alaihi salatu wassalamu kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Nah, kata beliau, Nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Terus Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malukal ardi mulukal ardi yad'uhum ila al-islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja mendakwahkan mereka kepada Islam. Terus fadalla ala annahu mursalun ila ahli al-ardi kulluhum. Maka ini menunjukkan bahwa beliau adalah diutus untuk seluruh penduduk bumi semua. Beliau menulis surat kepada Raja Alexandria di Mesir, kepada Raja Heraklius penguasa Romawi Eropa, mengirim surat kepada Kisra penguasa Persia, kepada kabilah-kabilah Arab, kepada raja-raja di Afrika. Ini semua menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat beliau menyebarkan dakwah. Ya. Menyebarkan dakwah ini ke Cina, ke Eropa Timur, ya, ke benua Amerika, ke Asia, sampai ke kita ini. Ini semuanya mengajarkan risalah beliau. Ya, makanya beliau mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Ya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar namaku. Yahudi, tidak pula Nasrani. Dengar namaku, kemudian tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa, melainkan dia penduduk neraka. Terus. Wa amaru bil jihadi hatta yadkhulun nasu fil islami. Dan beliau memerintahkan ya, untuk jihad sampai seluruh manusia masuk ke dalam agama Islam. Terus. Fadalla ala umumi risalatihi alaihi salatu wassalamu fayajibu tiqadu hadha. Maka ini menunjukkan keuniversalan ya, kerasulan beliau mencakup seluruh alam ini. Maka wajib meyakini hal ini. Ya. Baik, gantian baca. Fadal. Ya, Pak. Muslih. Fadal Muslih. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فتجب في حقه هذه الاعتقادات. طيب فيجب في حق هذه الاعتقادات. فاعتقادات فاعل dari تجب. Perhatikan sini. Maka wajib diyakini pada hak beliau. Diyakini, wajib diyakini hal-hal berikut. Ya, pada hak Nabi. Terus. Awalan annahu Annahu Abdullah wa Rasuluhu. Yakin yang pertama beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Supaya enggak ada tafrid wa ifrat. Ya, beliau diyakini hamba Allah, enggak disembah, enggak diberikan hak uluhiyah rububiyah, dan beliau adalah Rasulullah, maka beliau diikuti, dicintai. Ya. Jangan bikin syariat sendiri. Terus Tsanian annahu khatamun nabiyyina la nabiyya ba'dahu. Baik, yang kedua diyakini beliau adalah penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelah beliau. Terus salisan anna risalatahu amatun lil insani wal jinni. Nah, yang tadi, bahwa risalah beliau, kerasulan beliau mencakup seluruh jin dan manusia. Terus lanjut. Wa dalilu umumiha lil insi kama sabaqa minal ayati wa makatibati anna wa mukatabati nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil keumuman kerasulan beliau untuk seluruh manusia sebagaimana ayat-ayat yang lalu dan surat-surat beliau kepada para raja, ya, surat-surat nabi. Terus wa amma umumuha lil jinni fal qawlihi ta'ala wa idh sarafna ilayka nafaram minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kudiya wallaw ila qaumihim mudhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah ya'nuna muhammadan alaihi salatu wassalamu. Baik. Sedangkan dalil keumuman risalah Nabi SAW kerasulan Nabi untuk bangsa jin ialah firman Allah Ta'ala ini di surah Al-Ahqaf, di surah Al-Jin juga ada itu. Ya. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau nafaran sekelompok segerombolan jin yastami'unal Qur'an yang mereka mendengarkan Qur'an. Ya, falamma hadaruh qalu ansitu. Maka tatkala mereka datang menghadiri pembacaan Quran engkau, mereka berkata satu sama lain, ansitu, hei simak, diam, kata jin ini kepada jin yang lain. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Jadi jin mendengar, menyimak, mentadaburi. Ya, mentadaburi. Jin aja tadabur. Masa kita enggak? Nah, bahkan dulu ada seorang sahabat, ya, Jabir bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika dia masih kafir, dia dengar ayat Al-Qur'an. Dengar ayat dari Al-Qur'an. Ya, mengenai penciptaan kita ini. Ya. Am khuliqu min syai? Apakah mereka, kalau mereka enggak diciptakan oleh Allah, apakah mereka diciptakan dari selainnya? Langsung kata beliau, kada qalbi anyatira. Hampir-hampir kalbuku terbang dengar ayat itu. Padahal masih kafir. Masih kafir gitu. Kalbunya melayang. Kita dengar Quran Allah Ustaz. Ya. Nah, ini jin ini. Ya. Taib. Maka ketika telah kelar, walau mereka berpaling ke kaumnya, ila qaumihim munzirin, ya, untuk memberikan peringatan pada kaumnya. Kalau jin ini yang datang ke majelis kiraahnya Rasul mengatakan pada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar Alkitab, itu Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, ya musaddiqan lima bayna yadayh, yang kitab itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yahdi ilal haq, yang kitab itu memberikan petunjuk kepada al-haq wa ila tariqim mustaqim, dan kepada tariq, jalan yang lurus. Ya qawmana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, ya, terimalah da'i, seruan da'i, orang yang mengajak kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nuna, yang mereka maksud jin-jin ini adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Terus lanjut Muslim. Wa fi qawlihi ta'ala qulu ya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi larusyd faman nabih. Taib, ini. Dan juga firman Allah. Katakanlah uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku, annahu istama'a nafarum minal jin. Ya, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, mereka mengatakan pada kaumnya, kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang Qur'an ini memberikan, membimbing, ya, mengajak kepada ar-rusyd, kepada bimbingan yang benar, fa amanna bih, maka kami beriman padanya. Jin beriman pada Qur'an. Ya, jin beriman pada Qur'an. Terus lanjut, fadalla ala umumi risalatihi lil jinni. Maka ini menunjukkan keumuman, ya, cakupan keuniversalan kerasulan Nabi Muhammad SAW pada jin. Terus. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ita li ahli al-ardi kullihim. Taib. Ya, Nabi SAW diutus kepada seluruh penduduk bumi semua. Insihim wa jinnihim. Manusianya maupun jinnya. Terus. Faman amana bihi dakhalal jannata wa man lam yu'min bihi dakhalan nara. Minal insi wal jinni. Siapa yang beriman pada beliau dia masuk surga, siapa yang tidak beriman pada beliau dia masuk neraka. Apakah jin maupun manusia. Terus. Wa qawluhu wa bin nuri wa dhiya'i huma bima'na wahidin. Bima'nan wahidin. Bima'nan wahidin wa qad bu'itha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihima. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Baik. Dan berkata At-Tahawi beliau diutus dengan nur dan dia cahaya. Ya, sinar ini bima'nan wahidin maknanya sama. Qad bu'isa nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bihima dengan keduanya. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi wa nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Kami mengutus engkau sebagai untuk menjadi saksi, mubasysyira, pemberi kabar gembira, nadhira, pemberi peringatan, wa da'iyan nilallahi biiznih. Ya, sebagai da'i yang menyeru manusia kepada Allah dengan izinnya. Ya, wasirajam munira. Dan menjadi cahaya yang munir. Ya, yang menerangi. Baik, nah. Adapun pembahasan berikutnya Al-Quran kalau Allah bukan makhluk. Ya, nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika.